Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Anak-anak setoran hadis seperti biasa. Endak sudah punya nama kunyah ya, masya Allah. Siapa nama kunyah antum? Hah? Abu Man? Abu Ismail, masya Allah. Kum, Ikra, baca hadis. Aba Ismail. Hadis berapa? Hadis keempat. Gak apa-apa. Jadi empat jadi lima jadi. Ta'aman wain rawahul Bukhari. Hasan anta hendak Abu Man Abu Zuhri. Ini Abu Zuhri. Ikra. Ahsan, barakallahu fi ijlis. Ini Abu siapa? Rito. Abu Sulaiman. Kum. Pecinya mana? Nah. Baca hadis. Wa in karihahu tarakahu rawahu Bukhari. Anta Abu Man? Abu Musa ya. Abu Musa. Ma'aban Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'aman ta'aman qattu nishahu akalahu wa'in karihahu tarahu rawahul Bukhari. Dah Hasan ijlis. Anta Abu Man? Abu Bakar. Allah Abu Bakar. Kum. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala ma'aban Nabi sallallahu alaihi wasallam wa aman qatu in istahahu akalahu wa in karihahu tarakahu rawahu Bukhari. Hasan ijlis. Ini Abu Man? Abu Umar. Hah? Abu Zuhair. Abu Zuhair. Tung. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ma'aban Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'aman qattu in ishtahahu akalahu wa in karihahu tarakahu rawahu Bukhari. Ahsan ijlis. Ahsan Abu Zuhair. Endak Ahmad. Kum. Ahmad abunya apa Ahmad? Belum punya. Aduh. Aduh. Ya dah, baca Ahmad. Hadis. Radhiyallahu anhu qala qulumma sallallahu alaihi Allah Ismail Ahmad. Nah, Ahsan. Ikram belum ya? Lupa Ikram. Ikram, hadis ke berapa Ikram? Hadis keempat. Eh, kelima, ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ma'aban Nabi sallallahu alaihi wasallam wa aman qattu in ishtahahu akalahu Ahsan, Masya Allah, Barakallahu Fik. Ikram abu siapa Ikram? Belum ada, nanti cari ya. Nah, Ahsan tum jami'an, Barakallahu Fikum. Apa hukumnya nama kunyah untuk anak-anak? Boleh, nama kunyah itu dianjurkan. Kita ini dianjurkan punya nama, kemudian nama kunyah. Nama kunyah itu dianjurkan dalam Islam. Abu Ali. Oh ya, Abu Ali. Hasan. Hasan. Ya, nama kita, kemudian nama kunyah. Nama kunyah itu nama yang diawali oleh abu untuk laki-laki dan diawali oleh ummu untuk perempuan. Orang Arab di antara bentuk penghormatan mereka terhadap saudaranya, mereka memanggil dengan sebutan nama kunyah. Abu Fulan, Abu Muhammad, misalkan Abu yang lainnya. Dan dianjurkan memberikan nama kunyah kepada anak, anak kecil, anak yang masih kecil. Para ulama menyebutkan berikan mereka kunyah sebelum mereka diberikan lakop-lakop lain, gelar-gelar lain oleh orang-orang. Maka dianjurkan untuk memberi nama kunyah kepada mereka. Rasulullah SAW juga pernah berbicara kepada seorang anak kecil yang sudah punya nama kunyah. Rasulullah SAW bercanda kepada dia, dia memiliki burung disebut dengan Abu Umair, burungnya namanya Nugair. Ya Aba Umair, ma fa'alan Nugair? Wahai Abu Umair, apa yang telah dilakukan oleh si Nugair? Nugair nama burungnya. Abu Umair, syahidnya di sini masih kecil, disebut oleh Rasulullah SAW dengan nama kunyah Abu Umair. Sehingga nama kunyah itu dianjurkan walaupun belum menikah. Jadi jangan ada anggapan, siapa nama kunyah antum? Belum ada, aku belum punya anak. Ini tidak benar yang seperti ini. Walaupun belum punya anak, walaupun belum menikah, tetap dianjurkan memiliki nama kunyah. Nama yang diawali oleh abu untuk laki-laki diawali dengan ummu untuk perempuan. Dianjurkan dengan nama kunyah, panggilan penghormatan kita kepada saudara kita. Nama kita, kemudian nama kunyah kita. Rasulullah SAW pun punya nama kunyah. Apa nama kunyah Rasulullah? Siapa yang tahu? Abul Qasim. Rasulullah SAW punya kunyah namanya Abul Qasim. Walaupun belum punya anak, misal seorang belum punya anak, baru nikah, dia pengen nama kunyahnya Abu Ibrahim. Mana Ibrahim? Ibrahim belum ada. Tidak mengapa. Yang seperti ini tidak mengapa. Sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha, beliau kunyahnya Ummu Abdillah, Ummu Abdillah, dan belum ada dan tidak terlahirkan dari beliau radhiyallahu anha seorang anak yang bernama Abdullah. Barakallahu fikum. Dan tidak diharuskan nama kunyah itu dengan nama anak kita yang pertama. Akan tetapi kebanyakan seperti itu. Kebanyakan yang dilakukan adalah anak pertamanya. Misal anak pertamanya Ibrahim tadi, Abu Ibrahim. Dan boleh juga tidak ada anaknya sama sekali, tapi nama kunyahnya itu. Seperti sahabat Umar bin Khattab, nama kunyah beliau Abu Hafs, Abu Hafsin. Tidak ada nama anak beliau yang bernama Hafs. Nama anak beliau diantaranya Abdullah, Hafsah, dan Hafs tidak ada. Dan nama kunyah beliau yang masyhur sampai sekarang tetap disebut dengan Abu Hafs, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi bisa nama tersebut ada pada anak kita dan bisa juga tidak ada pada anak kita, ya. Barakallahu fikum. Intinya nama kunyah itu dianjurkan di dalam Islam. Nama kunyah itu dianjurkan di dalam Islam. Maka kita yang belum punya nama kunyah, mulailah coba pakai nama kunyah. Ya, siapalah nama kunyahku? Kalau bisa tetapkan satu ini terus untuk seterusnya. Kalau ganti-ganti nanti orang bingung nanti. Ini punyanya ini lagi, ini lagi. Kak. Tetapkan satu seterusnya. Time tuh? Barakallahu fikum jami'an. Kita masuk pada pembahasan kita, yakni kita al-usul sittah. Kita telah melewati al-asrul awal, landasan yang pertama. Apa landasan yang pertama? Berkaitan tentang al-ikhlas, tentang ikhlas. Landasan yang kedua berkaitan tentang apa? Nah, bersatu dalam agama Allah Subhanahu wa taala, wala tafarruqu, dan jangan bercerai-berai. Al-aslu tsalits, landasan yang ketiga sekarang. Landasan yang ketiga, kita masuk pada pembahasan berikutnya, yakni landasan yang ketiga. Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, anna min tamamil ijtima' as-sam'a wa at-ta'ata liman ta'ammara 'alaina walau kana 'abdan habasyya. Sesungguhnya termasuk dari kesempurnaan persatuan adalah mendengar dan taat kepada siapa saja yang memimpin kita, walau kana 'abdan habasyyan, sekalipun seorang budak dari Habasyi. Habasyi itu kalau sekarang ini Ethiopia. Budak yang hitam legam, sekalipun bukan dari golongan orang Arab, bukan dari golongan yang terhormat, kalau dia diangkat menjadi pemerintah, maka wajib bagi kita untuk mendengar dan taat kepadanya, siapapun yang menjadi pemerintah kita. Kita baca di sini apa yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Qala hafizahullah, al-aslu tsalits ta'atu waliyil amril muslim, landasan yang ketiga ini taat kepada pemerintah muslim. Li'annahu la yatimmu hadzal ijtima' illa bita'ati waliyil amri, dikarenakan tidaklah sempurna persatuan ini kecuali dengan taat kepada pemerintah. Fala ijtima'a illa bi imam, tidak ada persatuan melainkan harus dengan imam, harus dengan pemimpin. Wala imamata illa bi sam'in wa ta'atin, dan tidak ada kepemimpinan melainkan dengan mendengar dan taat. Tidaklah terjalin, tidaklah terjadi kepemimpinan tersebut melainkan dengan mendengar dan taat dalam prakteknya. Fa waliyul amril muslim ja'alahu Allahu rahmatan lil muslimin liqamatil hudud wal amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar wa nusratil mazlum minadh dhalim wa hifdzil amn. Pemerintah muslim Allah subhanahu wa ta'ala jadikan dia sebagai rahmat, pembawa kasih sayang untuk kaum muslimin, untuk menegakkan hukum-hukum, hukum had dan yang lainnya, dan untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Demikian pula untuk menolong orang-orang yang zalim dari untuk menolong orang-orang yang dizalimi dari kejahatan orang-orang yang zalim, dan untuk menerapkan keamanan. Subhanallah, dengan adanya pemerintah, negara menjadi aman. Negara menjadi aman ini dengan adanya pemerintah. Inilah pentingnya pemerintah dalam suatu negeri. Bisa kita bayangkan kalau negeri tersebut tanpa pemerintah bagaimana? Bagaimana rusaknya? Yang satu pingin ini, yang satu pingin ini, tanpa ada yang mengatur. Hadza min rahmatillahi azza wa jal, ini adalah termasuk rahmat dari Allah azza wa jal. Wasahabatu lamma tuwfiyar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, lam yadfanuhu, mereka tidak langsung menguburkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta bayya'u imamahum, sampai mereka berbaiat terhadap dengan imam mereka, sampai mereka mencari imam siapa yang akan menjadi pemimpin sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah didapatkan, baru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikubur. Ini menunjukkan pentingnya seorang imam, pentingnya seorang pemimpin dalam suatu negara. Li'annahum yakhshawna minal ikhtilafi wa minal fitan. Dikarenakan mereka para sahabat yakhshawna, khawatir, takut, takut terjadi perselisihan, takut terjadi fitnah ketika tidak ada yang memimpin, ketika tidak ada yang membimbing dan mengatur. Li'annahum ya'rifuna annahu la yasluh an ya'ishu wa la laylatan wahidatan biduni imamin. Dikarenakan mereka para sahabat mengetahui bahwa tidaklah pantas, tidaklah bagus kehidupannya walaupun dalam satu malam tanpa pemimpin. Satu hari tanpa pemimpin itu sungguh sangat sangat menyesakkan, sangat menyesakkan. Karena setiap orang akan bertindak semaunya, semena-mena. Li'anna hadza min daruriyatid din. Pemimpin, pemerintah ini adalah termasuk dari sesuatu yang diharuskan. Adanya kepemerintahan suatu yang diharuskan dalam agama. Diharuskan dalam agama adanya yang memimpin kaum muslimin. Wala yumkin an yakuna hadza illa bisam'i wa ta'ati li waliyil amri, dan tidak akan mungkin hal ini terwujudkan melainkan dengan mendengar dan taat kepada pemerintah tersebut. Wali hadza yaqul jalla wa ala, oleh karena itu Allah jalla wa ala mengatakan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat yang ke-59, ayat yang ma'rufah, kemungkinan sebagian besar dari antum sudah hafal semua ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasul dan pemerintah di antara kalian. Di dalam ayat ini kita mendapatkan faedah yang sangat agung disebutkan oleh para ulama. Di dalam lafaz ayat ini kalimat atiullah, taatlah kalian kepada Allah, disebutkan. Atiunya disebutkan, atiu, taatlah. Demikian pula kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa atiur rasul, atiunya disebutkan lagi, dan taatlah kalian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah SAW alal itlaq, secara mutlak. Setiap yang Allah perintahkan wajib ditaati. Setiap yang Rasulullah perintahkan wajib ditaati. Setiap yang dilarang oleh Allah dan Rasul pak wajib untuk ditinggalkan. Lafaz ati'unya diulang dua kali, ati'ullah wa ati'ur rasul. Adapun waliul amri, pemerintah, ati'unya tidak disebutkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ulil amri minkum, langsung wa ulil amri minkum. Mana lafaz atiunya? Tidak ada. Tidak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini disebutkan oleh para ulama dalam lafaz ini memberikan faedah kepada kita bahwa taat kepada Allah secara mutlak, taat kepada Rasulullah secara mutlak, taat kepada pemerintah tidak secara mutlak. Apabila bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, bertentangan dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, maka tidak boleh taat. Apabila sesuai dengan bimbingan Allah dan Rasulnya, maka wajib taat. Paham dong? Kenapa tidak diulangi lagi? Wa ati'u ulil amri, kenapa tidak diulangi lagi? Karena taat kepada ulil amri, pemerintah, ini ta'yid, ya, dibatasi dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Selama mereka memerintahkan perkara yang baik, perkara yang dituntunkan, perkara yang disetujui dalam syariat Islam, maka wajib taat. Perkara yang dibolehkan dalam syariat Islam, maka wajib taat. Namun ketika mereka memerintahkan dalam perkara yang tidak ada tuntunannya, bahkan menyelisih syariat Islam, maka tidak boleh taat. Tolak dengan cara yang baik. Tidak boleh taat bukan berarti kita memberontak. La yajuz, tidak diperbolehkan memberontak kepada pemerintah kaum muslim. Cukup kita katakan yang ini tidak boleh, kita tolak dengan cara yang baik. Dan kalau bisa kita masuk dengan nasihat, ini lebih afdol. Kita berikan nasihat dengan cara yang baik, dengan cara yang hikmah. Ba'da ta'atillahi wa ta'ati rasulihi la budda min ta'ati ulil amri. Setelah taat kepada Allah dan Rasulnya, wajib bagi setiap muslim untuk taat kepada pemerintah. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa ulil amri minkum, dan pemerintah dari kalian. Maksudnya, minal muslimin, dari kalangan kaum muslimin. Dalla ala annahu yushtaratu fi waliyil amri an yakuna musliman. Di sini menunjukkan, dipersyaratkan untuk menjadi pemimpin adalah dia muslim. Ketika dia muslim, maka diboleh, maka dia dijadikan pemimpin. Adapun ketika tidak muslim, maka tidak dijadikan pemimpin. Dipersyaratkan untuk menjadi pemimpin itu adalah seorang muslim, bukan seorang kafir. Salah presiden kita muslim, alhamdulillah. Maka wajib untuk taat. Jika presiden atau pemimpinnya kafir, apakah kita wajib untuk taat? Wajib untuk taat tetap, atau kita lakukan pemberontakan, penggulingan? Di sini kata para ulama, dilihat maslahat dan mafsadah. Yang namanya pemerintah itu memiliki kekuatan yang kuat. Maka tetap tidak diperbolehkan demonstrasi, demikian pula melakukan tindakan-tindakan yang menumpahkan darah. Tetap tidak boleh dalam rangka untuk menolak mafsadah. Adapun kalau mereka memerintahkan perkara kebaikan, tetap ditaati. Tetap ditaati. Barakallahu fikum. Kemudian Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah menjelaskan, فَبَيَّنَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ هَذَا بَيَانًا شَائِعًا ذَائِعًا بِكُلِّ وَجْهٍ مِنْ أَنْوَعِ الْبَيَانِ شَرْعًا وَقَدْرًا. Nabi SAW menjelaskan hal ini dengan penjelasan yang gamblang dari berbagai macam sisi, dari sekian banyak penjelasan secara syariat dan yang lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadis yang ma'ruf, hadis Irbad Ibn Sariyah, usikum bitaqwallahi was-sam'i wat-ta'ati, wajib bagi kalian untuk bertakwa kepada Allah, mendengar dan taat. Wa in ta'ammara alaikum 'abdun, sekalipun yang memimpin kalian seorang budak hamba saya. Di sini menunjukkan, menekankan kepada kita untuk taat kepada waliul amr, pemerintah kaum muslimin. Sekalipun yang menjadi pemimpin itu budak, bukan orang terhormat, bukan orang banyak duit, bukan orang yang memiliki kedudukan tinggi, bukan orang yang bangsawan, diangkat dia budak hamba saya, diangkat jadi pemimpin. Wajib bagi kita untuk taat, wajib bagi kita untuk menaatinya. Fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsiran. Sesungguhnya barang siapa yang hidup setelahku nanti, kata Rasulullah SAW, maka dia akan melihat perselisihan yang banyak. Fa 'alaikum bisunnati, wajib bagi kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin al-mahdiyyin, dan sunnah mereka para khulafa'ur rasyidin. Hadzal asru tsani, ini landasan yang ketiga. As-sam'u wa ta'ah, mendengar dan taat kepada pemerintah. Isma'u wa ati'u wa in ta'amaru 'alaikum 'abdun. Rasulullah SAW juga mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor 7142, dengar dan taatlah sekalipun yang memimpin kalian seorang budak. Fala yumkin an tahsul jama'atun lil muslimin illa bi wali amrin muslim. Syekh Shalih Al-Fauzan rahimahullah, hafizahullah, mengatakan tidak mungkin akan terhasilkan suatu jamaah bagi kaum muslimin, melainkan dengan adanya seorang pemimpin yang muslim. Walau lam yakun dha nasabin arabiyyin, sekalipun nasabnya bukan dari bangsa Arab. Balau kana mamlukan, bahkan sekalipun dia budak, sekalipun dia budak kemudian diangkat menjadi pemimpin, wajib untuk taat kepadanya. Summa sara hadzal aslu la yu'rafu 'inda aktsari man yad'i al-'ilma. Kemudian kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, jadilah landasan ini tidak diketahui oleh kebanyakan orang-orang yang mengaku memiliki ilmu. Tidak tahu dia hukumnya. Apa hukum taat kepada pemerintah? Tidak tahu saya. Ini asing menurut kebanyakan orang yang mengaku-ngaku punya ilmu. Asing. Fakaifal amalu bihi, bagaimana bisa beramal dengannya? Bagaimana orang-orang yang awam? Tentu lebih asing lagi. Menurut mereka, selama mereka maslahat, mereka taat. Selama mereka maslahat, mereka taat. Selama tidak ada maslahat untuk mereka, mereka mulai mencela, mulai apalagi melakukan sekian banyak provokasi. Ini yang tidak memiliki ilmu seperti ini. Sara hadzal aslu la yu'rafu 'inda katsirin mimman yad'il 'ilm. Jadilah landasan ini tidak diketahui menurut kebanyakan orang-orang yang mengaku memiliki ilmu. Fayajhaluna mas'alata sam'i wa ta'ah, mereka tidak tahu hukum mendengar dan taat. Wa ma laha min fadlin, tidak tahu keutamaannya, tidak tahu bahwa hal tersebut adalah merupakan perkara yang sangat penting dalam Islam. Maka bagaimana dengan orang awamnya? Subhanallah. Nas'alullah salamata wal afiyah. Fasara syuja', orang yang berani menurut mereka, alladhi ya'mur bil ma'ruf, yang memerintahkan perkara kebaikan, wa yanha 'anil munkar, orang-orang yang mencegah dari kemungkaran menurut mereka, walladhi la ta'khudhu billahi lawmat la'im, orang-orang yang tidak takut melainkan hanya kepada Allah menurut mereka, siapa? Walladhi yakhruju 'ala imamil muslim, menurut mereka orang-orang yang syuja'. Syuja' itu pemberani. Orang-orang yang pemberani menurut mereka adalah orang-orang yang berani memberontak kepada imam muslimin, pada pemerintah muslim. Itu berani dia. Berani dia langsung melakukan pemberontakan kepada pemerintah. Taruhlah kalau di negeri kita seperti presiden. Berani dia. Wah, itu orang yang mantap. Demikian yang terjadi di akhir zaman. Semakin jauh zaman dari zaman Rasulullah SAW, maka antum saksikan kesesatan semakin banyak. Merajalela kesesatan. Nah, seperti ini orang-orang yang tidak punya ilmu agama, menganggap punya keberanian, punya kehebatan luar biasa. Wa yakhla iyada ta'ah, dia tidak taat kepada pemerintah. Ini orang yang berani menurut mereka, menurut orang-orang yang tidak memiliki ilmu agama tadi. Wa yunadi bi thawrah ala al-hukamil muslimin, mengajak untuk demonstrasi, bi mujarradi husuli khata'in minhum, karena satu kesalahan saja dari pemerintah kita, cuma satu kesalahan langsung demonstrasi mengerahkan massa. Ini yang terjadi pada kebanyakan manusia. Banyak atau tidak yang seperti ini? Banyak. Antum saksikan orang-orang yang demonstrasi demo ke istana itu. Itu bukan 10-20, bukan 30, bukan kayak jumlah kita seperti sekarang ini. Berapa jumlahnya? Hah? Ribuan ya? Na'udzubillah, na'udzubillah. Banyak ternyata ya. Banyak orang-orang yang tidak paham terhadap Islam. Walaupun dia ngaku Islam. Tidak sedikit di situ orang-orang yang mengaku punya ilmu, enggak sedikit di situ. Banyak. Saya ini punya halakoh ini, punya halakoh ini, kata mereka. Hah? Punya liko ini. Tidak sedikit ya di antara mereka yang mengaku punya ilmu. Banyak ya. Na'udzubillah. Inilah rusaknya mereka. tidak kembali kepada pemahaman yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Aw maksiatin la tasil ila haddil kufri, atau karena pemerintahnya melakukan maksiat yang tidak sampai pada derajat kekufuran. Yang seperti ini tidak boleh, ayuhal ahibba barakallahu fikum. Pemerintah itu memiliki wibawa yang harus kita jaga. Taruhlah mereka salah, anggaplah mereka salah. Tidak boleh bagi kita melakukan perbuatan-perbuatan yang demikian, karena itu akan menjatuhkan wibawa mereka. Kalau wibawa mereka sudah jatuh, maka siapa lagi nanti yang akan ditaati dalam hal stabilitas negara? Wasara hadithul majalis, maka jadilah pembicaraan di majelis-majelis, wa nadawat, rapat-rapat, wal muhadarat, sekian banyak muhadarat, fitatabu'i atharatil wulad, dalam membahas ketergelinciran pemerintah, wa tafkhimiha, dan membesar-besarkan permasalahan, wa nufkhifiha, dan meniupkan provokasi di dalamnya kepada penguasa. Provokasi, dipengaruhi orang dalam khutbah Jumat, dalam sekian banyak pertemuan. Hatta ya'ulal amru ila tafarruqil kalimah, sampai jadilah permasalahan tersebut membuat terpecah belah kaum muslimin. Terpecah belah jadinya kaum muslimin, tidak aman. Tertumpahkan sekian banyak darah, banyak yang meninggal, banyak yang luka-luka. Disebabkan apa? Disebabkan cerobohnya mereka, tidak tenang dan tergesa-gesa, memperturutkan hawa nafsu dan emosi. Wa tanfir ar-ra'iyya min ta'ati waliyil amri, yang demikian itu membuat rakyat menjauh dari pemerintah jadinya. Hatta yakhthal al-amnu, sehingga keamanan pun mulai terjadi kecacatan pada keamanan, mulai tidak aman. Wa tusfiqud dima, sekian banyak darah bercucuran, disebabkan provokasi orang-orang yang tidak memiliki ilmu. Kita katakan dia tidak memiliki ilmu, dan na'udzubillah, dosanya sangat besar. Banyak orang yang dia pengaruhi, sekian ribu itu, dia menanggung dosa orang sebanyak itu. Ya, na'udzubillah, nas'alullah salamata wal afiyah. Wa ya'ulul amru ila fasadin ashad minal fasad alladhi yahsul minas sabri ala ta'ati waliyil amril fasik wal zalim, dan jadilah perkaranya menjadi rusak, lebih rusak daripada kerusakan yang terjadi ketika tidak ada pemberontakan. Dan masyarakat sabar masyarakat, sabar, diam. Taruhlah pemerintahnya memang fasik, zalim, tetapi masyarakatnya sabar. Ini lebih ringan daripada terjadinya demonstrasi, lebih banyak lagi kerusakannya, darah bercucuran. Ini gak pandai hitung-hitungan orang-orang yang melakukan provokasi dalam hal pemberontakan kepada pemerintah ini. Tidak pandai mereka hitung-hitungannya. Lihat, ketika terjadi pemberontakan yang besar seperti itu, banyak sekali menelan korban. Dan masih mending ketika masyarakat sabar jika pemimpinnya zalim. Sabar, masih lebih ringan yang demikian itu. Na'udzubillah min dzalik. Selesai kita alhamdulillah dari al-aslu al-thalith, yakni pembahasan tentang ta'at waliyil amr, taat kepada pemerintah kaum muslimin. Kesimpulannya adalah wajib bagi kita untuk mentaati pemerintah kita dalam keadaan bagaimanapun, dalam keadaan senang dan dalam keadaan tidak kita senangi, kecuali ketika diperintahkan dalam kemaksiatan kepada Allah, maka tidak boleh taat kepada siapapun. Ini kurang lebih kesimpulannya dalam al-aslu tsalits. Ini kesimpulan dari landasan yang ketiga ini. Ya, diingat-ingat. Landasan pertama berkaitan tentang ikhlas. Landasan yang kedua berkaitan tentang bersatu di atas kebenaran dan tidak bercerai-berai. Landasan yang ketiga berkaitan tentang taat waliyil amr. Taat waliyil amr. Nanti kita masuk ke landasan yang keempat insyaallah pada pertemuan mendatang. wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu barakallahu bikum.